بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، kita lanjutkan pembacaan kita terhadap kitab Syarah Masail Jahiliyah karya dari Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullahu taala sebagai pengarang matan, serta Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullahu taala sebagai pembuat syarahnya, yang mana saat ini kita masih dalam masalah ke 35, yaitu tindakan di antara ciri khas ahlul jahiliyah, terutama di sini orang-orang musyrikin, kebiasaan mereka mendekatkan diri kepada Allah, mengaku mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan melakukan suatu hal yang justru diharamkan oleh Allah ta'ala. Maka hal ini adalah termasuk salah satu tindakan yang paling buruk, tindakan yang sangat berbahaya karena di dalamnya terdapat al-qaul 'ala Allah bila 'ilm, mengatakan tentang Allah tanpa ilmu, mengatakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan demikian dan demikian, padahal sebaliknya. Padahal sebaliknya, mengatakan bahwasanya atau mengaku bahwasanya Allah telah mewajibkan hal ini dan hal itu, padahal tidak demikian. Ini adalah salah satu bentuk ya al-qaul 'ala Allah bila 'ilm yang diharamkan. Yang mana ia adalah yaitu perbuatan al-qaul 'ala Allah bila 'ilm adalah satu hal yang diharamkan dan sangat dilarang. Perhatikan, kita dalam pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan orang-orang kafir tersebut ketika ditanya tentang alasan mereka melakukan sebagian ibadah-ibadah yang tidak disyariatkan, seperti tidak berpakaian ketika tawaf, mereka menjawab dengan dua alasan. Yang mana alasan yang kedua jauh lebih berbahaya daripada alasan yang pertama. Alasan yang pertama mereka katakan, wajadna 'alaiha aba'ana. Ini hal yang kami dapati orang tua kami melakukannya. Ini hal yang sudah lumrah. Ini hal yang sudah adat istiadat. Ini hal yang generasi demi generasi saling mewarisinya. Ini hujah mereka yang pertama. Allah bantah bahwasanya ini bukanlah sebuah dalil. Kemudian berikutnya mereka juga berhujjah dengan wallahu amarana biha, ini yang diperintahkan oleh Allah taala. Dan ini yang kedua, dalil yang kedua ini atau hujjah mereka yang kedua ini lebih buruk. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat tindakan ya mengatakan atas Allah suatu hal yang tidak benar, mengklaim Allah memerintahkan mereka terhadap suatu yang tidak, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memerintahkannya. Maka Allah taala membantah dengan firman-Nya, qul innallaha la ya'muru bil fahsya ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakanlah sungguh Allah tidak pernah memerintahkan hal yang keji. Apakah kalian mengatakan atas Allah apa-apa yang tidak kalian ketahui? Ya. Kemudian kita lanjutkan dengan syarah dari Syekh Shalih Fauzan, summa bayyana subhanahu ma naha anhu. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan apa-apa yang ia larang, di antara apa-apa yang ia larang. Faqala, qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batat. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama harrama rabbiyal fawahish, adalah Rabbku adalah Rabbku mengharamkan hal-hal yang fahisyah, hal-hal yang keji, ma zahara minha wa ma batan, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Al-fawahish adalah jamak dari fahisyah, jamak dari kata fahisyah, wa hiya al-ma'siyah al-mutanahiyah fil qubhi, yaitu maksiat yang berada di derajat tertinggi dari keburukan. Maksiat yang berada di derajat tertinggi dari keburukan. Ya, di antara maksiat-maksiat ada yang disebut dengan al-fawahish, ya, hal-hal yang keji, yang mana sebagian ulama menyebutkan bahwasanya ini adalah hal-hal yang bahkan seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan, ya, tidak menurunkan hukuman tentangnya, manusia tetap tahu bahwasanya ia adalah suatu hal yang buruk, ya, suatu hal yang buruk, ya, istilahnya akal, bahkan akal bisa menilai bahwasanya hal-hal ini adalah hal-hal yang tidak baik. Akal bisa menilai bahwasanya hal ini adalah hal-hal yang tidak baik. Yang mana makanya oleh karena itu sini disebut dengan al-ma'siyah al-mutanahiyah fil qubhi. Al-fahisyah adalah perkara maksiat yang berada di puncak keburukan. Wa minha kasyful aurah, di antaranya adalah membuka aurat, menampakkan aurat, maksudnya fahisyah. Ma zahara minha, yaitu yang dilarang oleh Allah taala atau Allah taala melarang al-fahisyah ma zahara minha ay ala ni'amal nas, kekejian yang dilakukan di depan manusia yang ditampakkan, dan ini lebih buruk. Wa ma batan, serta juga kekejian yang dilakukan sendirian, yang disembunyikan. Ma fa'alahul insan khufiyah bainahu wa bainallah, yang dilakukan oleh seorang, ya, tidak di hadapan manusia, dia melakukannya secara sembunyi-sembunyi antara ia dan antara Allah. Dua-duanya diharamkan, dan tentunya yang ditampakkan lebih buruk, ya, lebih buruk karena termasuk al-mujahara bidzunub, ya, menampakkan perbuatan dosa. Kemudian berikutnya, tadi Allah telah menyebutkan bahwasanya yang diharamkan adalah al-fahisyah. Kemudian wa antusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, dan kalian mempersekutukan Allah dengan suatu hal yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menurunkan bukti tentangnya, tidak pernah Allah turunkan hujjah, tidak pernah Allah turunkan dalil bahwasanya mereka boleh disembah selain Allah, yakni hujjah, yaitu hujjah sultan, artinya hujjah. Wallahu ma anzal ahli syirk hujjatan abada, maka Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menurunkan satu alasan pun, tidak pernah memberikan satu kesempatan pun, tidak pernah memberikan satu jalan pun bagi orang-orang untuk melakukan syirik. Tidak ada kesyirikan apapun yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innama anzalal hujjata 'ala tauhid, melainkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujjah yang mendukung tauhid. Ya, tidak ada satupun hujjah, tidak ada satupun dalil yang mana mendukung syirik. Yang ada adalah dalil yang mana mendukung tauhid. Mana mendukung tauhid. Amma syirk fallahu manaha anhu subhanahu wa syirk nahu fallahu naha anhu subhanahu wa taala. Adapun syirik, maka Allah Subhanahu wa taala melarangnya. Adapun syirik, maka Allah SWT melarangnya. Maka setiap hal, jikalau termasuk kategori syirik, ya, jikalau termasuk kategori syirik, maka tidak ada dalil yang mendukungnya. Karena ini adalah dalil umum. Ayat ini disebut adalah ayat umum. Wa antusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Tidak ada satu kesyirikan pun yang Allah punya memberikan alasan kita untuk melakukannya. Setiap kesyirikan tidak ada dalil, tidak ada hujjah untuk membolehkannya, ya, jikalau ia termasuk dari kesyirikan. Berbeda jikalau tidak bukan termasuk dari kesyirikan, ya. Kan tapi ada beberapa hal, ya, yang sebagian ulama masih berselisih, misalnya apakah yang termasuk syirkul aswar atau tidak, dan semisalnya. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Yang berikutnya Allah larang adalah kalian mengatakan atas Allah hal yang tidak kalian ketahui. Mengklaim, menyebutkan, mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan demikian, Allah taala menganjurkan demikian, ini adalah bagian dari syariat, ini adalah bagian dari sunnah, ini adalah bagian dari apa-apa yang ada dalil padanya. Padahal itu tidak demikian. Atau padahal kalian tidak mengetahui tentangnya. Al-qawl alallahi bila ilmin a'zam minasyirki. Berkata atas Allah tanpa ilmu lebih besar dari kesyirikan. Ya, dari kesyirikan. Perhatikan. Ini adalah suatu hal yang terkadang seorang terjerumus kepadanya. Sengaja atau tidak sengaja. Ya. Sengaja atau tidak sengaja. Seorang yang tidak mengetahui ilmu tentang sesuatu. Ya. Ia belajar spesialisnya misalnya di bahasa. Atau ia belajar spesialisnya di hal-hal yang lainnya, di ilmu-ilmu duniawi. Kemudian tanpa belajar ilmu agama, tanpa mengetahui dalilnya, ia mulai berbicara tentang masalah fikih. Ia mulai membahas tentang masalah akidah. Ia mulai menafsirkan Al-Quran dari hal-hal yang tidak hanya dari akalnya saja. Dari akalnya saja. Maka ini termasuk al-qaul ala Allah bila ilm. Ya, al-qaul ala Allah bila ilm. Berkata dalam syariat Allah tanpa ilmu. Tanpa ilmu. Ia tidak mengetahui tentang hal tersebut. Ia tidak memahami tentang masalah tersebut. Lalu ia berbicara tentangnya. Lalu ia berbicara tentangnya. Bukan spesialisnya. Lalu ia berbicara tentangnya. Ini termasuk al-qaul Allah bila ilm. Dan ini termasuk hal yang paling dilarang. Ya, hal yang paling dilarang. Akan tapi apa? Fas'alu ahla zikrin kuntum la ta'lamun. Kalau kamu enggak tahu, kamu tanya. Tugasnya orang yang tidak tahu adalah bertanya, bukan berbicara. Akan tapi saat ini betapa banyaknya kita melihat orang-orang yang tidak mengerti syariat, ya, orang-orang yang tidak mengerti syariat bukan hanya berbicara, akan tapi bahkan memamerkan tindakan mereka menyelisih syariat secara terang-terangan. Ya, menafsirkan Al-Quran semaunya, tidak pernah belajar tentang hukum-hukum, berbicara tentang hukum, ya, tidak pernah belajar tentang akidah, berbicara tentang akidah. Banyak hal ini terjadi, sering kita lihat. Lebih buruk lagi kalau misalnya ia bahkan berbicara dalam hal fatwa, ya, seorang yang tidak mengerti, tidak pantas berfatwa, lalu tanya tentang suatu hal, ia berfatwa. Ditanya syekh atau ustad. Ya, kalau dia ustad beneran atau syekh beneran bagus. Tapi yang lebih buruk lagi kalau dia sebenarnya bukan ustad. Bukan syekh, bukan seorang yang belajar ilmu agama. Ditanya apa hukum begini-begini. Apa hukum seorang melakukan demikian. Jawabannya ABCD4. Sampai akhir. Padahal ia bukan spesialis dalam hal tersebut. Ia belum meneliti dalil-dalil tentang hal tersebut. Ya. Hanya menggunakan prasangka atau hanya menggunakan sedikit sekali dari ilmu yang dia punya, ya, ini adalah tindakan yang sangat berbahaya, tindakan yang sangat berbahaya. Oleh karena itu para ulama sangat-sangat, ya, memberikan batas yang tinggi pada seorang mufti, pada seorang yang boleh berfatwa, ya. Orang kalau punya ilmu, ilmu tentang fikih, ilmu tentang hadis, ilmu tentang akidah, boleh ia mengajarkannya, boleh. Ia boleh mengajarkan hal-hal yang ia ketahui, membaca kitab salaf, membaca kitab para ulama. Akan tapi apakah serta-merta ia memiliki ilmu sedikit kemudian ia boleh berfatwa? Tidak demikian. Orang-orang yang berbicara tentang masalah hukum, ya, adalah orang-orang yang harus memiliki spesialisasi dalam hal tersebut. Ya, oleh karena itu bahkan Ibnu Al-Qayyim dalam kitabnya menyebutkan sebagai para ulama yang berfatwa dalam hukum sebagai al-muwaqqi'in an rabbil alamin. Seakan-akan merekalah yang al-muwaqqi'in, menyebutkan ya dan bertanda tangan atas syariat ini. Artinya seakan-akan mereka menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghukumi tentang hal ini demikian. Berdasarkan apa-apa yang ada dalam dalil-dalil dari kitab dan sunnah. Tentunya derajat seperti ini adalah derajat yang tinggi. Tidak sembarangan orang boleh melakukannya. Tidak sembarangan orang boleh melakukannya. Ya, belum berumur, belum memiliki ilmu yang tinggi, baru memiliki ilmu sedikit yang punya berfatwa kanan kiri tentang hal-hal yang bahkan tidak dia ketahui. Ini sangat berbahaya. Ini sangat berbahaya. Ya, ia bisa jatuh kepada al-qaul 'alallahi bila 'ilm. Mengharamkan suatu hal yang padahal ternyata halal, menghalalkan suatu hal yang ternyata ia adalah haram. Maka hati-hati, sebaiknya seorang hati-hati dari hal seperti itu. Berbicara tentang agama tanpa ilmu, jangan malu untuk mengatakan wallahu a'lam. Allah lebih tahu, atau la adri, saya tidak tahu. Ya. Jangan malu untuk melakukan hal ini. Jangan malu untuk bertanya kepada orang yang lebih alim. Ya, ditanya tentang suatu hal, nanti saya tanya dulu kepada orang yang lebih alim. Nanti saya tanya dulu kepada guru saya. Nanti saya tanya dulu kepada ulama fulan. Ini lebih selamat. Aslam, ini lebih selamat. Ya, daripada seorang ya berusaha atau menjawab sendiri tentang suatu hal yang bahkan tidak ia pahami. Menjawab sendiri tentang suatu hal yang tidak ia pahami, lalu ia jatuh kepada al-qaul 'alallah bila 'ilm. Wa min dzalika, kemudian kata Syekh Shalih Fauzan, di antara hal tersebut, di antara al-qaul 'alallah bila 'ilm adalah qauluhum Allahu amarana bikashfil aurat. Adalah mereka mengatakan sungguh Allah Subhanahu wa taala merintahkan kami untuk kashful aurat, membuka aurat sebagaimana dalam ya yang mereka lakukan ketika haji dan umrah, ketika tawaf sebagaimana yang telah saya jelaskan sebelumnya. Falyahdhar alladziina yaquluna hadza halal wa hadza haram biduni dalilin min kitabillah wa sunnati rasulih. Maka hendaknya berhati-hati mereka yang mengatakan hadza halal, ini halal, ini haram, perbuatan kamu tidak boleh demikian, harus demikian. Ini nikah kamu sah, nikah kamu tidak sah. Perbuatan ini menyebabkan kamu jadi mahram atau tidak menjadi mahram. Ya, kamu boleh melakukan demikian, kamu tidak boleh melakukan demikian. Hal ini adalah butuh kepada dalil, butuh kepada ilmu, ya. Dan orang-orang yang tidak, yang masih kurang ilmunya, hendaknya jika lalu ditanya tentang hal ini, apa hukum fulan, apa hukum ini, apa hukum A, hukum B, sebutkan aja ilmu yang ia sampai kepadanya, ya, dalam kitab ini atau perkataan Syekh Fulan hukumnya demikian. Tidak perlu kita mengucapkan menurut saya demikian demikian demikian, ya, padahal kita belumlah pantas untuk menyebutkan hal seperti itu. Adapun hanya menukilkan perkataan Syekh Fulan demikian, perkataan Syekh Fulan demikian, insya Allah tidak mengapa, tidak mengapa, karena sebenarnya ketika kita melakukannya kita bukan menyebutkan perkataan kita. Ya, kita menyebutkan perkataan para ulama lainnya, yang mana mereka ahl, mereka adalah orang yang pantas berbicara dalam hal tersebut. Biduni dalil min kitab wa sunnati rasulihi, maka berhati-hatilah orang yang mengatakan ini halal dan ini haram tanpa dalil dari kitab Allah atau dari sunnah rasulnya. Ila an qala subhanahu wa ta'ala, hingga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya bani Adam khudhu zinatakum, wahai anak Adam, ambillah perhiasan kalian, yakni usturu auratikum, yaitu tutuplah aurat kalian, inda kulli masjid, ketika kalian ke masjid, ay inda kulli sholah, yaitu ketika kalian sholat, tutupilah aurat kalian dan pakailah pakaian yang baik. Wa minha tawaf bil bait. Demikian pula dalam tawaf di Baitullah. Jangan dilakukan dalam keadaan kasyiful aurah, membuka aurat. Asyahid an ahl jahiliyah taqarrabuna ila Allah bi kasyil aurat. Maka sungguh ahlul jahiliyah dahulu dari kalangan orang-orang musyrikin Arab, mereka bertaqarrub ila Allah bi kasyil aurat. Mereka mengaku bahwasanya ini adalah tindakan mendekatkan diri kepada Allah dengan membuka aurat-aurat mereka. Wa ya'uddunahu ibadatan lillah, serta menganggapnya bagian dari tindakan mengibadahi Allah Subhanahu wa taala, bagian dari tindakan mengibadahi Allah taala. Fa hadza min afhashil kadhibi waz-zur, maka ini termasuk ya afhashil kadhib, kedustaan yang paling keji. Wal iyadzu billah, wa minhu na'khudhu tahrim kashfil aurat mutlaqan illa li darurah. Dan ya, dari sana kita mendapati ya hukum diharamkannya menyingkap aurat secara mutlak kecuali pada hal-hal darurat, kal ilaj ad-daruri, seperti pengobatan darurat ya, pengobatan dalam hal-hal yang darurat, maka tidak mengapa menyingkap aurat sana. Aw ma baina az-zawjayn ba'dihima ma ba'din, atau apa-apa yang terjadi di antara suami istri ya, apa-apa yang terjadi antara suami istri. Wa kashful aurah fi ghairi hatainil halatain haramun syadidut tahrim, sedangkan membuka aurat dalam selain dua keadaan ini adalah haram syadidut tahrim, sangat dilarang. Li'annahu yajurru ilal fahishah wal wuqu' fil jarimah, karena ia menyeret kepada al-fahishah ya, menyeret kepada kekejian, wal wuqu' fil jarimah, serta menjatuhkan kepada ya perbuatan-perbuatan dosa. Wasyaitan arafa annal 'uriyya yajurru ilal zina wal liwaq, syaitan telah mengetahui bahwasanya al-'uri ya, ketelanjangan, dapat menyeret kepada zina dan liwat. Falidzalika raghaban nas fi kashfil aurat, oleh karena itu syaitan ya mentarghib, syaitan membuat manusia ingin untuk atau mengarahkan manusia untuk membuka aurat-aurat mereka ya, agar terjadi hal-hal yang buruk, agar terjadi berbagai hal dosa. Wa summiya hadza taqadduman wa hadarah, dan menamakan hal ini sebagai taqaddum, kemajuan, kemodernan. Wa ruqiyat ya, kemodernan. Wa nafrun min wa nafara min as-satri wal libas al muhtashim wa qala hadza ta'akhkhur wa raj'iyah wa taqalid baliyah, dan syaitan membuat orang-orang tidak mau dari menutupi pakaiannya ya, menggunakan pakaian yang tertutup. Wa qala hadza ta'akhur, dan sifatnya ini adalah kemunduran ya, keterbelakangan, tidak majunya sebuah ya peradaban ya, serta taqalid baliyah, ini hanya mengikuti keadaan-keadaan dahulu ya di masa sekarang. Ada sebagian orang yang mengatakan bahwasanya ketika syariat memerintahkan wanita ya, memerintahkan wanita untuk menutup auratnya ya, lalu mereka katakan bahwasanya syariat mempersempit bagi wanita, mempersempit bagi wanita. kemudian ketika syariat menjelaskan bahwasanya hal ini untuk menghalangi terjadinya hal-hal yang keji, tentunya sebagai seorang muslim tidak perlu sampai ke derajat ini. Artinya seorang muslim ketika diperintahkan sesuatu oleh syariat, wajib bagi ia untuk menerimanya langsung. Wajib bagi ia untuk menerima langsung. Ia mengetahui hikmahnya atau tidak, ia mengetahui sebabnya atau tidak, ia mengetahui kebaikan atau keburukannya, tidak perlu masalah ini. Ketika seorang muslim mengetahui bagian dari syariat, bahwasanya hal itu adalah bagian dari syariat, maka saat itu juga ia harus ikuti. Saat itu juga ia harus ikuti. Meskipun ia tidak mengetahui hikmah dibaliknya. Jikalau ia kemudian mengetahui hikmah, maka itu bagus. Kalau tidak, tetap ia harus akui. Dan bahwasanya ketidaktahuan ia terhadap hikmah tidaklah ya, tidaklah menjadi alasan bagi ia untuk meninggalkan syariat tersebut. Akan tapi kita yang kita bicarakan sekarang adalah dari sisi pandang mereka yang menolak syariat atau sebagian kaum muslimin yang terpengaruh dengan cara pikir mereka. Ya, kita bicarakan karena ini untuk membantah mereka yang menolak syariat atau seorang bagian kaum muslimin yang terpengaruh dengan cara pikir mereka. Mereka mengatakan ya, syariat mempersempit wanita dan bahwasanya ya, al-fawahish yang terjadi ya, fahisyah-fahisyah yang terjadi ya, kekejian-kekejian pada perempuan yang terjadi ya, hal ini telah terjadi pada wanita yang menutup auratnya, wanita yang setengah menutup auratnya, dan wanita yang juga tidak menutup auratnya sama sekali. Menurut mereka, artinya tidak ada pengaruh pakaian dalam hal ini. Tidak ada pengaruh pakaian dalam hal ini. Keburukannya adalah pada laki-laki yang melakukannya. Keburukannya pada laki-laki yang melakukannya. Lalu mereka mengatakan, kenapa syariat Islam malah memojokkan wanita sebagai korban, bukannya menyalahkan laki-laki pelakunya. Mereka mengatakan demikian. Ini salah. Syariat Islam tidak pernah memojokkan wanita yang jadi korban. Ya, tidak pernah memojokkan wanita yang menjadi korban serta membela laki-laki yang menjadi pelaku. Tidak demikian. Ya, para pelaku tetap mendapat kesalahannya, mendapat hukumannya. Ya, mendapat hukumannya. Seandainya seorang laki-laki ya, menzinai secara paksa seorang wanita yang telanjang misalnya, apakah jadi laki-laki ini tidak mendapat hukuman secara syariat? Tidak. Tetap ia mendapat hukumannya. Tetap ia mendapat had. Kata siapa syariat membela laki-laki ini? Tidak membela laki-laki ini. Tidak membela laki-laki ini sama sekali. Ya, tidak membela laki-laki ini sama sekali. Akan tetapi ketika syariat memerintahkan hijab ya, untuk wanita, memerintahkan mereka tidak keluar kecuali bersama mahram yang menjaga mereka, tidak memerintahkan mereka untuk tinggal di rumah mereka jika tidak ada kebutuhan untuk keluar, adalah untuk menjaga mereka. Untuk menjaga mereka, bukan menyudutkan mereka. Bukan menyudutkan mereka. Kalau mereka ingin menggunakan analogi akal, kias akli, kita contohkan seperti ini. Ya. Ada rumah. Ya. Ada rumah. Tidak dikunci. Kemudian terjadi kemalingan. Ya, terjadi kemalingan. Lalu datang polisi. Ya, datang polisi menegur pemilik rumahnya. Kenapa kamu tidak kunci rumahnya? Pemilik rumah bilang, "Jangan salahin saya dong. Saya kan korbannya. Salahin pencurinya." Ya benar, salahin pencurinya salah. Pencurinya salah. Akan tapi keberadaan kamu tidak mengunci rumah kamu sehingga pencuri bisa masuk, bukankah itu kelalaian yang menyebabkan kamu memiliki kerugian? Demikian pula syariat ketika memberlakukan wanita. Ya, ketika kita memerintahkan ia untuk berhijab, tidak keluar dari rumahnya, berhati-hati dari laki-laki yang bukan mahram, tidak melakukan khalwat dengan laki-laki yang bukan mahram. Ya, bukan artinya kita menyudutkan mereka. Akan tapi untuk menjaga mereka, ya. Pelakunya jikalau ya terjadi perzinahan secara paksa dari pihak laki-laki, pelakunya salah. Salah. Akan tapi jikalau wanita ini bisa menahan ya hal yang tidak menyebabkan dirinya jatuh ke dalam kemudaratan, bukankah itu suatu hal yang bagus? Bukankah itu suatu hal yang bisa ia jaga dirinya dengannya? Ya, seharusnya seperti ini cara pikirnya. Seharusnya seperti ini cara pikirnya. Oleh karena itu ketika mereka mengatakan bahwasanya ya pemerkosaan tidak berkait dengan baju dan semisalnya ya, memang benar tidak terkait dengan baju. Akan tapi bukankah wanita bisa melindungi dirinya? Kenapa kita tidak mengajarkan para wanita untuk melindungi dirinya dengan cara berhijab? Ya, dengan cara tidak keluar rumah kecuali dengan mahram. Dengan cara ya tidak pergi sendirian bersama para laki-laki. Dengan cara ya banyak memperbanyak tinggal di rumahnya. Bukan dalam rangka menyudutkan mereka, akan tetapi dalam rangka melindungi mereka. Dalam rangka melindungi mereka. Ya tindakan laki-laki ini jikalau ia melakukan pemerkosaan haram, haram jelas. Dosa-dosa jelas. Dihukum ya dihukum. Ya, tidak ada kaitannya dengan masalah ini. Ya, tidak ada alasannya kenapa malah menyudutkan korbannya, bukannya menyudutkan pelakunya. Kita sudutkan pelakunya. Akan tapi juga kita beri edukasi kepada orang-orang agar tidak menjadi korban. Bukankah itu suatu hal yang benar? Ya, seharusnya mereka berpikir seperti ini. Akan tapi tatkala ini kembali kepada bahwasanya syaitan telah memperindah bagi mereka tindakan kasyful aurah, tindakan membuka aurat. Ya, syaitan sengaja biarkan hal ini. Ya, syaitan bisikkan, tidak ada kaitannya dengan pakaian, tidak apa, kalian tidak boleh mengurung wanita di rumah dengan alasan-alasan seperti ini. Sehingga wanita-wanita keluar dengan pakaian-pakaian yang tidak pantas, kemudian terjadi hal-hal yang buruk. Ya, kita tidaklah menyudutkan wanita atau tidaklah ya menyalahkan mereka atas kejadian-kejadian seperti ini, akan tetapi seperti yang saya sebutkan tadi, ya seperti sebuah rumah, ya pemiliknya punya kesempatan untuk mengunci rumahnya, akan tetapi tidak mengunci, kemudian kemalingan, ya tentunya ada kesalahan dari pihak pemilik rumahnya juga, karena ia tidak mengunci rumahnya, tidak melindungi dirinya. Maka demikian pula dalam hal kasyful aurah bagi wanita, ya. Sengaja saya sisipkan hal ini karena hal ini sekarang banyak ya aktivis-aktivis yang membicarakan tentang hal itu seperti ini, seakan-akan syariat ketika mewajibkan hijab seakan-akan, atau dalam kasus-kasus seperti ini seakan-akan menyudutkan wanita sebagai korban. Tidak, kita tidak menyudutkan. Akan tapi justru sebaliknya, kita memberikan perlindungan bagi mereka sebelum hal itu terjadi. Wa ma yuqalu 'anil hijabil an wa tazhid fihi wa at-tasakhur min ahlihi, apa yang dikatakan tentang hijab saat ini, at-tazhid fihi, tindakan menjauhkan manusia dari hijab, wa at-tasakhur fihi min ahlihi, ya syai'un ma'ruf fi as-suhufi wal majallat wal mala' wal majalis wa ghairi dzalik, serta mengolok-olok pelakunya adalah suatu hal yang dikenal dalam ya as-suhuf, koran-koran, wal majallat, majalah-majalah, wal majalis, disebutkan di perkumpulan-perkumpulan dan semisalnya, ya perkumpulan-perkumpulan misalnya, kalau kelihatan wanita-wanita yang pakai hijab atau pakai cadar, sebut ninja lah, apalah, teroris lah, segala macam. Alhamdulillah akhir-akhir ini setelah dakwah menyebar di mana-mana, ya makin mudah. Setelah sebelumnya ya orang sangat anti sekali dengan orang-orang yang berhijab, ya sekarang alhamdulillah jauh lebih diterima, ya walhamdulillah. Lakin hadza la yadur ahlul iman idza tamassaku bidinihim, akan tapi hal-hal seperti ini, caci maki, cercaan serta tindakan mereka, maki-maki seperti ini, tidaklah memudaratkan ahlul iman idza tamassaku bidinihim, jikalau mereka berpegang teguh dengan agamanya. Seorang yang berpegang teguh dengan agamanya tidak akan bermudarat, tidak akan memudaratkan dia, tidak akan bahayakan dia. Ma la yadurruhu man khadarahum wala man khalafahum, orang yang menyelisihi ataupun orang yang menghina mereka tidak akan berbahaya bagi mereka selama ia berpegang dengan syariat yang benar. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kita cukupkan dulu sampai sini. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.